Kita goyang lagi yuk. Nyupal Buda bukan, bujang bukan, tapi aku sedang pisaran. Dibilang sendiri, aku punya istri. Dibilang spesial buat saudara New Palapa Indonesia, DCA Sering Sing dan juga pasukan YO Pro. Yo, asik. Miring salah, tengkurap salah, yang ada hanyalah gelisah. Dipikir-pikir percuma, punya istri pun percuma. Dibilang sendiri, aku punya istri. Dibilang beristri, aku bobo sendiri. Kita goyang lagi yuk, New Palapa. Buda bukan, bujang bukan, tapi aku sedang pisah ranjang. Asik. Dibilang sendiri, aku punya istri. Dibilang cemburuan. setia lagi. Dibilang sendiri aku punya istri, dibilang beristri aku bodoh sendiri. Nyopal lava, kita goyang lagi yuk. Spesial buat saudara Nyopal Lava Indonesia, BCA Sering Sing, dan juga pasukan YO Pro. Yo. Asik. Duda bukan bujang bukan, aku sedang di saranjang. Sudah hampir 3 bulan hidup sendirian. Tempat tidur ranjang besi, bantal guling jadi saksi. Aku tidur kedinginan, tiada kemesraan. Miring salah, tengkurap salah, yang ada hanyalah gelisah. Dipikir-pikir percuma, punya istri pun percuma. Dibilang sendiri aku punya istri, dibilang beristri aku bobo sendiri.